Bersyukur kepada Allah SWT yang telah menerangkan Allah di dalam kesempatan ini, sehingga kita bisa hadir dalam melaksanakan ibadah subuh bersama. Mudah-mudahan selama ini kita diberkahi Allah SWT. Salam, tak bolehnya kita diberikan pada ujian kita buat menjawab doa salam pada keluarganya, sahabat dan kita semuanya yang selalu istiqomah dalam menyampaikan Islam. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, seperti kemarin kita umumkan bahwa pagi ini kajian kita jadi solidin yang akan disampaikan oleh Tuhan kita Tuhan Bukit Alisat. Alhamdulillah jauh berada di rumah kita. Untuk itu waktu dan tetap kami persilakan. Lebih lebih saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menyatakan "Ya Muhammad, saya mau beriman, tetapi jangan kumpulkan kami dengan orang-orang fakir marginal yang ada di Mekah itu." Jadi minta ada kelas khusus lah. Kelas khusus, jadi orang-orang mau berislam tapi ada kelas khusus kaum bangsawan. Jadi ada, ya kalau di Hindu ya ada yang namanya kasta, apa namanya? Kasta Brahmana baru. Nah, ketika ada permintaan itulah turun ayat dari Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, ya Muhammad, sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang telah berdoa kepada Tuhannya pagi dan petang. Ya, karena di zaman Nabi dakwah di Makkah sebelum Isra Mi'raj, sholat itu hanya ada pagi dan sore. Dan seringkali ayatnya hanya menyuruh, hanya menggunakan kalimat orang yang berdoa, orang yang sholat pada waktu pagi dan sore. Baru ketika Isra Mi'raj, sholat itu berubah menjadi 5 kali. Nah, dan ada riwayat yang lain, ya, ketika ada orang-orang miskin yang sedang duduk sama Nabi, para bangsawan ini mencibir gitulah, kalau Muhammad hanya diikuti pengikutnya orang-orang miskin begitu, maka kalau kita ikut Muhammad kita akan direndahkan, akan turun martabat kita karena kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang miskin. Dan juga yang sampai hari ini paham itu masih berkembang. Jadi orang yang takut menjadi muslim karena nanti kalau jadi muslim jadi terbelakang, jadi anggapnya mundur ke belakang. Nah, Nabi disuruh, ya udah sabarlah kamu bersama orang-orang yang telah berislam, yang mereka itu berdoa kepada Allah tiap pagi dan petang diri guna wajah. Mereka yang hanya mengharapkan ridho Tuhannya, ridho Allah. Wala ta'bu aynaka anhu, jangan kau palingkan 2 matamu dari mereka. Turidu zina dalam hayat itu dia. Tapi Allah curigai, ya Muhammad, kalau kamu mau menjadi, memfasilitasi orang-orang kaya itu dengan menyisihkan orang-orang miskin, dicurigai turidu zina dalam hayat itu dia. Kamu pengen kemewahan dunia. Sampai ada kalimat seperti itu. Ini yang mencurigai bukan manusia biasa. Tapi ketika ada orang yang mulai lebih deket-deket sama para bangsawan, meninggalkan orang-orang fakir, orang-orang miskin, itu ya kalimatnya gampang. Tapi pengen duit ya. Jadi ini yang kadang-kadang gak enak. Cuma-cuma Ustaz mohon maaf kalau ini saya terus terang saja lah. Jangan dikira itu Ustaz jalan kesini gara-gara tentunya berat. Jadi karena sudah banyak bangsawan yang ngajinya di tempat bangsawan ya bukan? Atau sudah lebih sering misalnya ngajinya di hotel atau di apa, jadi lupa sama masjid, bukan? Jadi secara manusiawi ya Allah apa namanya mencurigai Nabi ketika Nabi mau dekat sama orang-orang kaya dan mengabaikan orang miskin, langsung ditegur sama Allah, beri uji natal hayat di dunia. Kamu ingin dapat harta dunia, wala tuti man aqalna qalbahu an dzikrina, ya Muhammad, jangan ikuti orang-orang yang kelakar pikir hati mereka lupa dari mengingatku. Wattaba ahwa, jangan ikuti orang-orang yang mengikuti nafsunya. Wa kana amruhu furutan, orang-orang yang mengikuti nafsu itu semua urusannya akan menjadi salah, furutan, menjadi kelewat. Wallah alam bisawab. Makanya seringkali lah ada, jadi dengar juga sih komentar jamaah itu, kalau misalnya ustaznya udah seringkali bolos, sering apa gitu, ya ustaznya udah lupa sama kita. Jadi moga-moga gak demikian. Nah, ini ayat yang menegur Nabi untuk senantiasa berada bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan orang-orang yang soleh, betapapun mereka secara ekonomi tidak menguntungkan, meskipun mereka demikian. Padahal ya di zaman Nabi pengikut Nabi di awal-awal dakwah itu juga tidak kurang bangsawannya. Yang miskin kan juga gak banyak. Bilal, Abdul bin Umi Maktum, Ammar, ya bisa dihitung jari. Tapi bangsawannya juga cukup banyak. Abu Bakar, Utsman, Umar, itu para bangsawan. Umar itu dikenalnya diplomat suku Bani Adi, yang kalau ada masalah antara orang-orang Quraisy dengan bangsa lain, maka yang jadi diplomatnya kabilahnya Umar. Ada Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dikenal bangsawan dari sebelum Islam. Ada Utsman bin Affan yang dikenal sedagang sebelum Islam. Banyak juga. Jadi ya tidak benar kalau dikatakan bahwa pengikut Islam itu hanya kaum marginal mustadafi. Nah, dalam Islam orang-orang mustadafin ini lebih berpeluang untuk mendapatkan surga terlebih dahulu sebelum yang lain. Hadis yang pertama, hadis muttafaq alaih, wa an harisata bin wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allahi la adarra ala ukhbirukum bi ahlil nar kullu 'udullin jawadin mustakbirin muttafaqun 'alaih. Hadis pertama dalam bab ini, hadis muttafaq 'alaih dari Harithah ibn Wahb radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahli jannah, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang penghuni surga. Lalu jawab dan diterangkan, penghuni surga itu adalah lebih banyak diisi oleh kullu dha'ifin mutadha'ifin, yang nanti akan menjadi penghuni surga adalah kaum mustadafin. Ya, maksudnya mereka orang-orang yang tawadhu, orang yang merendahkan hati mereka, bukan rendah diri. Ya. Jadi kullu dha'if, orang yang lemah, dan mutadha'if, orang yang sesungguhnya dia itu kuat tetapi menunjukkan sikap lemah di hadapan sama muslim. Ini yang disebut dalam menjelang akhir surah Al-Fatihah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahimahu bainahum. Atau dalam surah Al-Maidah, di ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Sifat yang mulia yang Allah cintai dari hamba-hambanya yang beriman itu adalah yang ketika berada bersama dengan kaum muslimin dia menunjukkan sikap orang yang rendah. Jadi kalau sama mukmin menunjukkan bahwa dia bukan orang yang kasar, orang yang gagah, orang yang bangsawan. Dan insya Allah sifat ini dilakukan oleh siapapun. Kalau mau bersikap seperti ini pasti akan mengundang simpati. Misalnya saja, kalau seandainya ditakdirkan di Duta Indah ini tiba-tiba ada kunjungan presiden, dan kemudian presiden datang dengan seperti rakyat biasa, pasti akan lebih mengagumkan daripada dengan standar kepresidenan yang PKL-nya harus bersih duluan. Pasti orang akan lebih terkagum tiba-tiba, misalnya pas sholat subuh ada SBY datang di sini ikut sholat subuh jadi makmum, akan jauh lebih dihormati daripada ketika mau datang ada orang-orang yang sudah terlukai duluan, yang jualan disuruh minggir apa segala minggir, akhirnya suka ya gara-gara si kumpul lewat kan gitu kan. Tapi kalau mau mutadha'ifin, menjadi seperti orang biasa. Itu yang insya Allah akan jauh lebih mengangkat derajatnya. Ya kalau di hadis yang lain dikatakan bahwa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang pun yang mau bertawadhu karena Allah kecuali Allah pasti akan mengangkatnya. Dalam kehidupan para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ada misalnya mereka yang takut dikenal sebagai bangsawan, takut kelihatan. Ya, kalau sekarang orang takut kelihatan kaya karena takut kena diuber dan PBB ya kena pajak gitu. Ada misalnya kayak sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, itu dikenal sebagai penakluk Damaskus. Yang kalau di medan perang sangat menakutkan sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Tapi kalau di Madinah sedang tidak tugas perang, itu orang suka salah ngasih sedekah. Dianggapnya dia itu pengemis. Karena hidupnya sangat sederhana, bergaul dengan siapa saja, tapi dianggapnya kalau enggak kenal orang yang layak dapat sedekah, padahal dia itu panglima perang. Jadi tidak menunjukkan sikap yang kasar, arogan dan sebagainya. Ini yang kata Rasulullah, itulah penghuni surga. Kullu dha'ifin, orang-orang yang tidak berdaya. Mutawadhi'in, orang-orang yang kuat tapi menunjukkan sikap yang tawadhu. Jadi ini lau aqsama 'ala Allah la abarru. Kalau orang itu bersumpah menggunakan nama Allah, Allah pasti akan luluskan. Kalau dia berjanji, Allah mudahkan dia untuk memenuhi janjinya. Ya karena orang tawadhu, ya gimana gak banyak hambatan. Nah kemudian kata Nabi, ala ukhbirukum bi ahlinnar. Taukah kamu, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang ahlinnar. Kullu utullin jawadin mustakbirin. Orang yang akan menjadi ahlunan, penghuni neraka itu adalah orang yang utulin, orang yang al-ghalibul jafi, orang yang keras dan arogan, yang menganggap orang lain selalu menjadi musuhnya. Jadi sikapnya ke orang lain, sikap yang dipakai dua pasang kuda-kuda aja duluan. Jadi al-jafi, orang yang sulit ditemui, sulit ditegur, sulit ya, keras dan kaku lah dia menyebutkan. Dan itu bukan akhlak orang beriman. Kalau akhlak orang beriman sampai misalnya kalau sekarang kan tebar pesona ya, yang aslinya orang mukmin itu bukan tebar pesona, tebar senyum. Jadi bukan orang yang kasar, keras kan. Sampai kalau dalam dari surah Abasa tadi, karena Nabi tidak senyum kepada orang buta. Ya orang buta mau senyum apa enggak kan juga enggak tahu gitu. Tapi karena sikap Nabi yang wajahnya masam pada orang buta, yang bisa jadi orang buta itu enggak merasa dimasmin. Tapi Allah menegur Nabi, Abasa wa tawalla. Jadi itu di awal ayat. Yang ngebelain Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa perbuatan kita ini bisa menjadi salah, dianggap salah bukan karena ada orang yang merasa diperlakukan gak baik. Bisa jadi yang diperlakukan merasa baik-baik aja kok. Tapi kalau memang itu sikap kita yang salah, di hadapan Allah pun juga salah. Kayak tadi Nabi dengan Abdul bin Umi Maktum, Abdullah gak ngapa-ngapain, orang buta juga gak melihat kalau Nabi itu wajahnya gak suka. Tapi karena wajah Nabi yang bersikap masam kepada orang miskin itu, Allah yang menegurnya. Sampai di penghujung surah Abasa, surah itu ditutup dengan dua macam wajah di hari kiamat. Nah, kan ujungnya kan gitu lah ya. Di depan tentang wajah masam, lalu di akhir ceritakan nanti di hari kiamat ada dua model wajah. Ada yang wujuhu yawma idin musfirah dha'ikatum mustabshirah. ada wajah di hari kiamat yang wajahnya itu cerah bercahaya, banyak senyum. Dhahikatun. Dia banyak tersenyum yang mustabsyirah berbahagia. Tapi ada juga yang wujuhu yawma idzin 'alaiha ghubar. Nanti di hari kiamat ada wajah yang musam, masam, tertutup debu. Tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajar. Itulah wajahnya orang-orang kafir. Padahal yang ditegur itu Nabi. Makanya ya sedekah yang enggak pakai modal kan senyum aja. Jadi membiasakan senyum dengan sama muslim, senyum dengan saudara kita. Maka sampai kalau dalam dulu sempat saya berande-ande dengan almarhum Ustaz Ahmad Madani, kepengen gitu, misalnya ada kebiasaan teman-teman yang kalau mau masuk waktu itu diikro kan biasa Ustaz Madani, alhamdulillah dikasih rumah itu di pintu masuk saja gitu. Ketika kontrak ya dipasangkan itu. Nah ketika kemudian dikasih rumah lagi sama Ustaz itu dia juga di pintu masuk. Suka berhayal, coba kalau orang yang masuk ke sini itu kaca mobilnya dibuka lalu memberikan senyum, memberikan salam kepada yang dijumpai. Toh kalau seandainya sudah masuk wilayah kompleksnya, itu kan insya Allah yang ditemui orang yang dikenal. Maka akan menjadi satu keharmonisan yang luar biasa. Jadi meskipun tadi dari luar pintu kaca ditutup semua, begitu masuk, sudah masuk komplek, yang insya Allah akan ketemu dengan saudara-saudaranya, sudah mulai mempersiapkan senyumnya. Jadi, tidak hanya klakson yang bunyi dari jauh, kan klakson bukan salam, bukan senyum, bisa jadi malah kaget. Jadi sampai sempat, coba misalnya apa perlu dipasang itu ya, rambu-rambu lalu lintas wilayah buka kaca, buka senyuman. Jadi ini untuk Allah alam bisawab ya, karena memang akhlak mukmin dalam pergaulan, jadi tebar senyum dengan siapapun dia yang beriman untuk menghindarkan diri dari sikap angkuh, sikap kasar, al-utul. Jadi yang kata Nabi pertama, penghuni neraka itu orang yang kullu utullin, orang yang al-ghalidul jafi, kata Imam Nawawi, orang yang kasar dan keras. Al-jawwad, orang yang pelit. Al-manu, ya, sifat manusia yang disebut dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Manusia itu kalau masih manusiawi sifatnya suka jazua halua, gampang berkeluh kesah. Kalau dapat kemudahan, kalau dapat kesulitan jadi orang yang frustasi, kalau dapat kemudahan menjadi orang yang pelit. Nah, yang kalau dalam surat Al-Ma'arij memang disebutkan illa illa illa, yang artinya ada beberapa amalan yang bisa membuat orang tidak menjadi pelit dan tidak menjadi orang yang jazu. Misalnya ada illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum dan seterusnya. Jadi kalau orang yang rajin sholat harusnya bukan orang yang manu, bukan orang yang pelit. Orang yang rajin sholat harusnya bukan orang yang gampang stres ketika ada masalah. Nah, kemudian orang yang walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang yang yakin dengan hari kiamat. Jadi ini kata Nabi, orang yang jawad adalah orang yang pelit. Itu bukan akhlak orang beriman. Dan yang terakhir, penghuni neraka itu adalah mustakbirin, orang yang sombong. Kata Imam Nawawi, jawad itu dimaknai juga orang yang al-muhtalu fi misyati, orang yang kalau jalan menunjukkan kesombongannya, jalan sombongan, mau pakai mobil atau jalan kaki, ketahuan. Kalau jalan orang kepalanya menunduk, itu banyak kemungkinan. Apakah lagi bingung, lagi stres. Tapi kalau orang jalan jendelatan kiri kanan, ada mencurigakan. Jadi jalan orang itu juga bisa menjadi gambaran kepribadiannya. Nah, jalan sombong, wallah alam, mungkin juga sudah ngerti lah gimana jalan yang sombong. Itu hadis pertama dalam bab ini. Kemudian hadis kedua, wa an Abil Abbas Sahli bin Sa'd Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala li rajulin indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha fa qala rajulun min ashrafin nas هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له يا رسول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح wa in syafa'a alla yushaffa wa in qala alla yasma' bi qawli fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha khayrun min mil'il ardi misla hadha muttafaqun alaihi. Hadis kedua ini dalam kitab Bukhari disebut dalam kitab Nikah, bab tentang orang yang kufur dalam agama. Tentang kufu, orang Imam Muslim menyebutkannya dalam Imam Muslim disebutkan juga dalam kitab Nikah. Dikisahkan oleh Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi mengatakan ada seseorang yang lewat di hadapan Nabi yang lagi duduk dengan para sahabatnya. Ketika ada orang lewat, Nabi tanya, ma ra'yuka fi hadha, bagaimana pendapat kamu tentang orang ini? Suruh nilai, gimana pendapatmu orang itu? Faqala, kata sahabatnya, rajulun min ashrafin nas. Yang pertama ini kata perawi menyebutkan bahwa itu adalah Al-Aqra ibnu Habis, bangsawan pedalaman Arab, yang dalam hadis yang lain orang yang dikenal sangat-sangat kasar, punya 10 orang anak tapi belum pernah sekalipun mencium anaknya. Jadi dianggap bahkan ketika Nabi menciumi cucunya, Aqra bin Habis itu menolak, ya Nabi, nyumin anak kecil. Jadi dianggap mencium anak kecil itu ya kayak menjatuhkan martabat seseorang. Sampai Nabi mengatakan, awa abliku an yanza Allahu rahmatan min qalbika. Bagaimana kalau Allah cabut rahmat dari hatimu? Ketika Aqra bin Habis lewat, sahabat yang ditanya sama Rasulullah jawabannya, hada rajulun min asyrafin nas. Ini adalah bangsawan yang sangat mulia ya Rasulullah. Hada wallahi orang ini hariyun, ini orang pilihan. In khotoba adyunkah, kalau dia melamar pasti dinikahkan. Jadi kalau dia melamar orang pasti langsung diterima, orang bangsawan. Wa in syafa'a an yushaffa. Kalau dia minta tolong pasti banyak yang nolongin. Ternyata dari dulu modelnya hampir sama nih. Cara pandang. Jadi apa namanya? Kepribadian itu juga sudah ada pada zaman Nabi. Jadi kalau orang kaya, kalau kelamaan enggak ada yang nolak. Kalau minta tolong semuanya bergegas nolongin. Yang paling gak enak kalau udah miskin, susah, gak ada nolongin tapi. Jadi sampai kata, ketika dijawab demikian, masa kata Rasulullah, Nabi diam saja. Itulah cara pandang yang ada. Kemudian sumaman orang jual apa? Lalu datang ada lewat orang lain. Kata perawinya, dia adalah Ju'ail ibnu Surakah al-Ghifari. Suku Ghifar itu dikenal suku miskin. Yang kita paling kenal adalah Abu Dar al-Ghifari. Sampai dikenalnya suku ini sebelum Islam adalah suku perampok. Jadi sepakat kampung itu kerjaannya ngerampok. Nah, miskin. Ya orang di Arab yang enggak bisa dagang. Suku Ghifar. Ya kalau orang di Arab enggak bisa dagang, kalau orang di sini enggak bisa dagang, mungkin ada pekerjaan lain. Petani atau apa, tapi di Arab. Di Makkah, dekat Makkah ada suku Ghifar. Mereka sepakat kampung kerjaannya cuma ngerampok aja. Kalau ada pedagang lewat sudah dijarah aja. Begitu dah masuk Islam, ketika sudah tak boleh merampok lagi, hidupnya mereka sangat miskin. Nah, ketika ada orang Ghifar, Ju'el ibnu Surakah al-Ghifari lewat, Nabi tanya, gimana pendapat kalian tentang orang ini? Kata sahabat yang ditanya, ya Rasulullah, hada rajulun min fuqara'il muslimin. Ini orang muslim yang paling miskin. Ini orang muslim yang paling susah hidupnya. Orang ini hada hariyun in khotoba allayankah. Orang yang model begitu, itu kalau mau ngelamar orang, gak ada yang mau terima. Dia mau ngelamar pakai apa? Standar Arab kan dia juga begitulah. Makanya banyak kan Arab kalau melihat orang Indonesia, ya, yang bisa murah-murah bagus katanya. Ya kalau Arabnya sangat mahal untuk bisa menikah, makanya sampai usia udah tua-tua baru bisa nikah. Kata dosen-dosen saya yang dari Arab, dari Mesir itu, kalau di sini kan orang bisa nikah dengan ikut di pondok mertua indah. Ya, kalau di model Arab, di model Mesir, orang nggak bisa nikah sebelum punya rumah. Nyediain rumah dulu, kalau sudah punya baru boleh nikah. Kalau belum punya rumah, kalau tak sudah dinikahkan, gak boleh membawa istrinya keluar rumah orang tuanya. Jadi mahal gitu ya. Makanya jawaban dapat, ya kalau orang miskin begitu, ya kalau mau nikah siapa yang mau? Itu pandangan yang masih berlaku. Wa in syafa'a alla yushafa. Kalau orang itu tidak tolong, gak ada yang nolongin. Takut ketularan, ya, ketularan miskinnya, itu juga ada loh yang sikap seperti itu pada zaman Nabi. Ada orang yang ketika ada orang kaya duduk, orang miskin duduk di sampingnya, kemudian saat apa kayanya diangkat, dan Nabi katakan, apa kamu takut miskinnya menular dalam badan dirimu? Ya ada juga yang seperti itu. Wa in qala alla yasma' biqauli. Kata sahabat yang ditanya tentang orang miskin ini, tentang Ju'el ibnu Surakah, orang ini kalau ngomong gak ada yang dengerin. Jadi ternyata paham materialis itu sudah ada pada zaman Nabi. Sekarang kan sampai dipakai paham materialis dalam kehidupan kita. Yang bisa menentukan kebijakan itu adalah pemilik saham 50%, 51% ya. Jadi yang modalnya lebih banyak, dia yang menentukan kebijakan. Jadi kan paham kapitalis. Mau benar apa salah, mau monopoli apa enggak, ya itu urusan nanti. Tapi yang kalau duitnya banyak, dia bisa menentukan semua policy. Itu paham materialis ya. Kalau dalam Islam enggak dikenal. Bisa jadi ada orang miskin yang idenya itu bisa ternyata yang lebih baik. Saja kayak idenya Salman Al-Farisi, orang yang gak punya keluarga, gak punya apa-apa di Madinah. Dia hanya mantan budak yang kemudian membebaskan diri dengan mukatabah. ketika Nabi menghadapi kesulitan menjelang perang Ahzab, akan ada serangan seluruh kaum kafir Makkah, kaum kafir Arab akan bersatu menyerang Madinah. Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya, lalu muncullah ide Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kenapa enggak kita gali saja parit di sebelah utara Madinah biar musuh enggak bisa masuk, karena satu-satunya pintu masuk Madinah hanya bisa lewat utara. Di selatan itu ada sudah tertutup oleh kebun-kebun kurma dan itu enggak bisa ditembus. Di sebelah timur dan barat ini terhalang oleh gunung batu yang sangat terjal. Pintu masuk Madinah tinggal lewat utara. Kenapa enggak kita gali parit saja sambil dijagai? Yang sulit orang yang bukan bangsawan, bukan apa? Salman Al-Farisi. Jadi orang dari Persia yang pernah dijual sama Yahudi. Curangnya Yahudi tidak hanya hari ini. Zaman Salman Al-Farisi ketika sedang mencari kebenaran, dia tinggalkan Majusi sampai ketemu Nasrani, ketemu Yahudi, ketemu Nasrani. Ketika sudah pendeta Nasraninya itu wafat, dia dikasih tahu oleh sang pendetanya, sekarang sudah masanya datang Nabi baru. Carilah kamu tempatnya di gini-gini-gini yang menandakan itu Madinah. Ketika ada rombongan kafilah dagang Yahudi, dia minta kalau ada yang mau pergi ke Arab, ke Madinah, saya mau ikut. Nah, udah ikut, udah bayar, ternyata yang diikutin bersekongkol untuk curang. Begitu sampai menjelang Arab, mereka sepakat Salman dijual jadi budak. Curangnya Yahudi dari lebih hari ini. Dan ternyata alhamdulillah sampai jadi budak. Dan ketika jadi budak itu oleh sang tuannya dihadiahkan kepada, kalau tidak salah, itu penduduk Madinah, yang kemudian Salman dibawa ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, dia baru ingat, nah inilah yang diceritakan oleh pendeta yang dia temui paling akhir. Cuma karena sedang menjadi budak, ya gak bisa menjadi muslim. Tapi akhirnya ketemu dengan Nabi, dan dia berusaha untuk membebaskan dari perbudakan, jadi orang merdeka dan menjadi muslim. Itu ya orang-orang miskin biasa saja, tapi ketika mengusulkan menggali parit, diterima usulnya. Dan kemudian terjadi rebutan karena Nabi membagi penggalian parit berdasarkan kabilah, suku dan keluarga. Ada Muhajirin, ada Ansar, dibagi-bagi. Nah, Salman gak punya kelompok. Ansar bukan, Muhajirin bukan. Jadi kalau Muhajirin kan dari Makkah, Ansar dari Madinah, dia dari Persia. Akhirnya dia rebutan. Sampai akhirnya Nabi mengklaim Salman minna ahlu baitin. Biar gak jadi rebutan, maka Salman adalah ahlu bait saya. Diklaim, kalau Nabi yang udah mengklaim kan gak ada yang lain mau mengklaim lagi. Jadi begitulah Islam. Orang yang gak punya rumah, gak punya tempat, gak punya apa, tetap mendapatkan ruang ketika berada di komunitas muslim. Jadi inilah ketika komentar sahabat ini tentang Ju'el ibnu Suraqah al-Ghifari dengan komentar yang demikian mirip, ya orang itu kalau ngomong gak ada yang dengar, minta tolong gak ada yang nolongin. Kata Nabi, hada khairun min mil'il ardi misla hada. Ju'el ibnu Suraqah al-Ghifari, orang miskin ini, kata Nabi, lebih baik dibandingkan orang seperti Akra' bin Habis, meskipun yang kaya Akra' itu sedunia penuh. Itu masih lebih baik satu orang Ju'ail ibnu Suraqah al-Ghifari. Satu orang miskin yang taat beribadah, satu orang miskin yang beriman lebih baik daripada sekian banyak orang kaya yang sombong dan angkuh. Itu pandangan Nabi. Jadi kemudian hadis ketiga ini juga menggambarkan An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar faqalatid nar fiyal jabbaruna wal mutakabbir wa qalatil jannah fiyatu afaqun nas wa masakinuhum faqadallahu bainahuma innakal jannatu rahmati arhamu bika man asya wa innaka an-naru adhabi u'adzibu biki man asya wa likilaikuma alayya min uha rawahu muslim. Hadis ketiga dalam bab ini Imam Muslim meriwayatkan tentang neraka dihuni oleh orang-orang yang sombong dan surga menjadi rumah bagi mereka yang lemah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan surga neraka sedang saling membanggakan diri. Ihtajjatil jannatu wan nar. Jadi ada dialog surga neraka. Kata surga, faqalatin nar, kata neraka. Neraka sombong. Fiyal jabbarunal mutawal mutakabbirun liyat di isiku. Yang masuk neraka adalah para pembesar, al-jabbarun, para diktator, orang yang suka memaksakan kehendak. Al-jabbarun, dan kita semuanya punya potensi untuk menjadi al-jabbarun. Siapapun, tidak harus menjadi penguasa. Memaksakan kehendak, itu potensi setiap manusia, kata Ibnu Khaldun. Manusia itu punya yang namanya al-mulku tabi'i. Jadi kekuasaan yang secara alami dia miliki. Seperti ketika menjadi orang tua, maka ada kecenderungan untuk menggunakan otoritas sebagai orang tua. Ketika menjadi pemimpin, dia ada kecenderungan menggunakan otoritas sebagai pemimpin. Maka yang namanya senioritas itu bukan hal yang aneh bagi manusia. Kata Ibnu Khaldun namanya al-mulku tabi'i, secara alami orang itu kalau punya kelebihan sedikit saja, lebih tua, lebih lain, itu akan memunculkan yang namanya kekuasaan tabi'i, kekuasaan yang disebut kekuasaan tabi'i alami, dan itu sumbernya pada nafsu. Maka biasanya orang yang pakai ini ya enggak pakai logika, pakainya nafsu. Misalnya kalau orang tua, pokoknya bapak enggak setuju, nah namanya mulku tabi'i. Itu namanya diktator. Itu terutama dalam rumah tangga. Jadi enggak dipakai logika, tapi pokoknya gitu ya. Itu namanya jabbarun. Meskipun dalam rumah tetap enggak dibenarkan. Kalau mau jadi demokrat di rumah, pakainya bukan pokoknya. Tapi ngajak dialog sebaiknya gimana? Yang disebut dengan al-mulku siyasi. Orang yang menggunakan logikanya dalam menata dunia, mengasah kehidupan. Kalau jadi orang tua bukan karena otoritas ke orang tuaannya, tetapi yang ada tanggung jawabnya membimbing anak-anak. Jadi kalau ada masalah bukan pokoknya bapak nggak mau, bukan itu. Tapi yang dipakai adalah logika. Sebaiknya bagaimana? Itu yang disebut dengan al-mulku siyasi, yang dipakai akal. Sampai nanti yang tertinggi adalah al-mulku nabawi. Yang memandu bukan akal, tapi wahyu Allah. Ya kalau misalnya menawarkan sesuatu, menurut Allah sebaiknya kita begini. Ada referensinya. Nah, yang biasanya kita sering pakai kalau jadi orang tua ya begitu, pokoknya ya itu dalam jam baru gitu. Ini otoriter, dan itu yang khawatirkan. Otoritarian itu dibanggakan neraka. Fiyal jam baru. Maka kalau kita harus perbaiki komunikasi kita, jadi menghilangkan otoritarian dalam seluruh level kehidupan, insya Allah kita juga akan membantu mengikis yang namanya senioritas dalam kehidupan bangsa ini. kita sudah merasakan betul bagaimana bahaya senioritas. Kalau dulu yang tertua hanya SMPDN, tapi belakangan akhirnya sampai di SD, di SMP, SMA ada senioritas. Jangan-jangan ini juga pengaruh pola asuh dalam rumah yang seringkali menunjukkan senioritas, baik dari orang tua maupun dari yang lebih dewasa di sana. Bisa kita bantu, kita mulai dari rumah kita, tidak gunakan senioritas dalam rumah, tapi yang digunakan adalah logika kemaslahatan. Jadi neraka mengatakan fiyal jabbaru nawal mutakabbirun, aku diisi oleh para diktator dan orang-orang yang sombong. Faqalatul jannah, berkata surga, fiyya du'afa'ul muslimi, di dalamku banyak orang-orang miskin, orang-orang du'afa'ul nasi wa masakin. Yang ada dalam surga ini adalah orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Faqadallahu bainahuma, lalu Allah putuskan. Jadi keduanya Allah berikan penjelasan, innakal jannatu rahmati, wahai surga, sesungguhnya kamu adalah rahmatku. Arhamu bikai man asya, dengan mula aku rahmati siapapun yang aku kehendaki. Wa innakin nar, sesungguhnya kamu neraka adalah azabi. Semuanya diklaim, Allah mengklaim surga milikku, neraka milikku. Kalau surga rahmatku bagi siapapun yang mendapatkannya, dan neraka adalah adabku, ku'adzibu bikiman asya, dengan pula aku mengadab siapapun yang aku kehendaki. Walikilaikuma alaiya min buha, tentang isinya kami yang bertanggung jawab, kata Allah. Bukan kamu yang milik, tapi Allah yang memenuhi. Hadis riwayat Muslim. Demikian pagi ini pengajian kita. Semoga kita bisa menjadi calon-calon penghuni surga dengan sikap kita yang ruhama ibainah, sikap kita yang adil latif termasuk kepada keluarga kita. Kita jauhkan diri kita dari arogansi, kita jauhkan diri kita dari sikap-sikap diktator yang tidak hanya melukai orang lain, bahkan bisa saja melukai keluarga kita sendiri. Para laki-laki Allah berikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi sebelum yang lain-lainnya harus sadari adalah bima faddalallah, itu karunia Allah yang nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, para wanita, para ibu adalah pimpin dalam rumahnya, dan mereka pun akan wahya mas'ulatun anqa'iyatina, di hadapan Allah akan bertanggung jawab dan bagaimana dulu memimpin isi rumahnya. Mari kita menjadi pemimpin yang tidak lagi pemimpin jabbarun, menjadi pemimpin yang bisa diterima, yang bisa mengelola seluruh keluarga kita, masyarakat kita dengan baik-baiknya, bahkan bisa mengantarkan semuanya ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Ada yang mau disampaikan? Mungkin ada waktu 5 menit, 10 menit sebelum yang lain-lain. Silakan, kalau ada.